Bagaimana orang bisa bekerja saat mabuk? Kecuali pekerjaannya adalah mabuk-mabukan. Profesional, bersertifikat, dan terstandarisasi. Tepuk tangan sambil berdiri buat yang kasih gaji.